Sama New Palapa. Palapa. Kita kasih lagu hanya satu. Aku ya hanya satu itu. Semuanya. Aku ya hanya satu itu. Bukan. Terus? Hanya lima. Atau? Iya. Oke, New Palapa. Nyanyi pincu, nyanyi bareng. Tiada yang lain lagi yang ku. kita goyang lagi.